Allah mendengar perempuan Lati itu perempuan tujuh dulu kasih yang madoni kowe Muhammad. Nek ada tiga di padu itu enteng Nabi saja dilabrak. Wes musuh perempuan tuh repot. Ya Santi Putri itu gak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami itu kata para suami. Tapi kalau kalau suaminya gak layak diikuti ya diberontak saja gitu. Karena iya karena gak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan itu. Kata Sayyidina Umar pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawla. Khawla itu bintu Salaf itu sampai 3 jam padahal Umar sudah Amirul Mukminin, sudah siapa? Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabuju. Yaitu yang di ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawla itu cantik. Memang harus contohnya harus cantik, kalau jelek enggak bisa. Khawla itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa lama mungkin khed, terus suaminya datang, Aus ini datang, Aus bin Somit ini datang melihat istrinya pas sujud. Di semua tek riwayat fa'ak jabatu ajizatuh, makanya gambarannya harus cantik, enggak usah diterjemah ya, fa'ak jabatu ajizatuh. Singkat cerita Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawla enggak mau karena sedang ibadah, bongkok-bongkok sih mas kok dalu, enggak kok sekarang saking mangkelnya karena enggak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti koto kalau gak kesampe. Terus Zohar minha, dia melakukan tihar anti aliyah ke Zohri Umi. Dulu tihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getonnya bukan main karena Khawla ini cantik, makanya contohnya cantik, karena kalau gak cantik gak getun gitu. Terus kalau gak cantik juga suaminya gak kesusu gitu. Sudah tahu toh, sudah tahu semua pokoknya gitu, benar. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut, ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu biman zilatid tolak. Ya sudah kamu gak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum enggak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai nabi hukumnya baru begitu. Enggak benar. Dibuantah terus sama aman nabi diancam gini. Kalau engkau enggak bisa memutuskan, tak laporkan Allah. Akhirnya ini pulang betul. Pulang. Pulang sujud salat lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini enggak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartu lahu batni akala sababi wa nasartu lahu batni akala sababi. Muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, enggak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah enggak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dihar. Terus wa innali auladan, saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa in dumam tuhum ilaihi do'u. Nak tak elokno bapak mesti ditinggal wayang. Wah kira-kira gitu. Wayang grutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi manggil dia. Panggil perempuan tadi. Padahal Nabi enggak dengar itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi. Itu semua tek ya tujadil. Allah mendengar perempuan Lati itu perempuan tujadil kasih yang madoni kowe Muhammad. Nek nak dadi kiai dipadoni wedok enteng Nabi saja dilabrak. Wes musuh perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat mujadilah. Makanya saya kalau baca mujadilah dan baca mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah, yujadilu, mujadalatan. Karena sekali gak bisa tasrif, gak sah jadi mufasir. Ya, jadi kalau kafaru yukafiru ya takfiron. Iya, iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya takfilan. Jadalah, yujadilu, mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku mujadilah, jadi boleh mujadalah bisiwatil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il, karena wanita pembantah Nabi itu didengar oleh Allah. Makanya ayasma'uha rabbul izzah min fawqi sab'i samawat walam yasma'ha Umar, Allah saja mendengar dari langit tujuh, masa Umar gak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam orang nyewa khaulah, kamu yang ngomong. Lagi-lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.